manis 17, jalannya genit, mulutnya macam murai, tip-tip-tip-tip-tip. Oh-oh-oh-oh, hati rindu, ingin ku selalu di sampingmu. Si manis 17, matanya bulat, senyumnya sangat manis, hati terpikat. Apa nama, mana rumah, besok saja kita berjumpa. Selalu di sampingmu, si manis 17, matanya bulat, oh oh oh, senyumnya sangat manis, hati terpikat. Apa nama, mana rumah, besok saja kita berjumpa, besok saja kita berjumpa. Yeah.